Surabaya yang ada di sana. Di dalam naunganmu tersimpan semerbak ceritaku. Temaram lampu jalan adalah getar-getar kedamaian bagi jiwaku. Nyanyian di hatimu jadi sahabatku. Namamu tertulis indah dalam jantung. Aku rindu padamu dalam dekapanmu.